اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita mendapatkan at-taisir, kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali bermajlis ilmu di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam karya beliau yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita masuk kepada inti pembahasan pada pagi hari ini insyaallah taala, kita akan memberikan beberapa muqaddimah dari apa yang berkaitan tentang keutamaan dari bulan Dzulhijjah, yang mana seperti yang telah kita ketahui bersama pada hari ini walhamdulillah kita telah berada pada tanggal 23 Dzulqa'dah, tepat pada tanggal 5 Agustus 2018 Masehi, yang artinya bulan Dzulhijjah akan kita dapati kurang lebihnya sepekan ke depan biidznillahi ta'ala. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang memiliki sekian banyak keutamaan yang warid dalam Al-Quranul Karim, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara apa yang ternukil yang bisa kita lihat dari kalamullah, dari ucapan Allah, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam suratul Fajr ayat pertama dan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, di antaranya adalah al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, malam-malam ke-10 yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ay asyara dzulhijjah, maksudnya adalah hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. demi hari-hari ke-10. Maksudnya apa? Hari-hari ke-10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ini ternukil dari beberapa ucapan al-mufassirin selain al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru smallaha, mereka kaum muslimin akan senantiasa berzikir, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyami ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, di antaranya al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, kata beliau, ayyam al-ma'lumat, hari-hari tertentu yang dimaksud pada ayat tersebut, ay asyaru dzulhijjah, hari yang 10 pertama, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Begitu pula tafsiran ini ternukil dari dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang pertama ternukil dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Imamul Mufassirin, yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, tentang keutamaan dari Abdullah Ibnu Abbas. Ayyam al-ma'lumat, kata beliau, adalah Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Begitu pula yang kedua ternukil dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, imam min a'immati as-sahabah, Abdullah Ibnu Abbas, begitu pula Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhum, bersepakat dalam mentafsirkan ayat ini, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, mereka senantiasa berzikir, mengingat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu. Ayyamul ma'lumat, hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa mereka bersyukur? Kenapa mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Karena mereka diberikan rezeki, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hewan-hewan ternak yang merupakan sesembelihan yang akan disembelih oleh kaum muslimin pada hari raya Idul Adha insyaallah taala. Begitu pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternukil dari beliau dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bazzar, begitu pula al-Imam Ibnu Hibban, dan dihukumi sebagai hadis yang sahih oleh al-Imam al-Albani alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashar, yani ashar dzulhijjah, qil wala mithluhunna fi sabilillah, fadlu ayyamid dunya ayyamil ashar wala mithluhunna fi sabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun ghufira wajhahu atau ufira wajhuhu bitturab, ufira wajhuhu bitturab. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan hari-hari yang ada di dunia ini, terkhusus 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang ada adalah tidak ada yang bisa menandinginya, menyamainya, fi sabilillah, walaupun mereka berangkat untuk berjihad ke medan peperangan dan mengorbankan diri serta keluarga mereka. Keutamaan hari-hari dunia terkhusus pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun, kecuali seseorang, ufira wajhuhu bitturab, kecuali seseorang yang ditanam tanahnya di afon yang ditanam wajahnya di muka bumi ini, di tanah. Artinya dia dikubur, mati dalam medan peperangan, medan jihad. Hadis ini sangat erat kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari di mana al-amalu salih, di mana amalan-amalan salih fiha yang dikerjakan pada hari-hari tersebut, ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Apa maksudnya hari-hari ini? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ya'ni ayyamil ashar. Maksudnya adalah hari-hari ke-10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian sahabat-sahabat Rasul yang berada di sekitar Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidakkah orang yang berjihad di medan tempur, di medan peperangan, lebih afdal, lebih mulia, lebih utama amalannya dibandingkan seorang yang melakukan amalan saleh? Amal saleh ini cakupannya sangat luas, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Seorang yang membaca Al-Quranul Karim di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan mereka yang berangkat ke medan jihad. Seorang yang melakukan sholat sunnah, seorang yang melakukan sholat wajib, seorang yang melakukan puasa sunnah, seorang yang bersadaqah, seorang yang amalan-amalan saleh secara umum. Maka sahabat-sahabat Nabi bertanya, apakah mereka yang berjihad wahai Rasulullah tidak lebih mulia dibandingkan hanya seorang yang sekedar membaca qiraatul Quran pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun mereka keluar bertempur ke medan jihad, tetap amalan-amalan mereka masih di bawah orang-orang yang mengamalkan amalan saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali keadaannya rajulun, seorang yang berangkat ke medan jihad, kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia wafat menjadi seorang yang meninggal di medan jihad. Ini orang yang bisa menandingi seorang yang beramal soleh di awal-awal dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula keutamaannya bisa kita lihat dari ayat-ayat Allah yang telah kita bahas, menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah bukanlah hari-hari yang biasa, bukan seperti hari-hari di bulan Dzulqa'dah, bukan seperti hari-hari di bulan Syawal, bukan seperti hari-hari di bulan Muharram dan yang seterusnya. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang memiliki keutamaan yang ketika seorang mengamalkan amalan saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amalan saleh adalah amalan-amalan yang cakupannya sangatlah luas. Kita sekedar tersenyum, membahagiakan kedua orang tua kita, membantu menunaikan hajat-hajat mereka, termasuk dari mereka yang melakukan amalan saleh pada saat 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari istimewa, hari-hari yang luar biasa, berbeda dengan hari-hari lain. Banyak sekali penjelasan dari apa yang mereka sebutkan. Kesimpulannya adalah karena hari-hari di bulan Dzulhijjah terkumpul padanya amalan-amalan soleh secara menyeluruh. Keseluruhan amalan soleh terbesar yang ada di sisi seorang yang berada di bulan Dzulhijjah adalah ketika dia melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Dan seorang yang berhaji tidak akan bisa dia lakukan kecuali pada hari-hari Dzulhijjah. Manasikul Hajj dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika mereka berangkat menuju kota Mina. untuk melaksanakan mabit di Mina. Dilanjutkan tanggal 9 Dzulhijjah masuk ke Padang Arafah, dilanjutkan 10 Dzulhijjah malamnya di Muzdalifah dan pagi harinya di Mina. Yang ini khusus hanya pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Semua amalan soleh berkumpul. 5 rukun Islam semuanya ada pada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Seorang yang bersyahadat pasti ada. Seorang yang menunaikan salat pasti ada. Seorang yang memberi sedekahnya, memberi zakatnya pasti ada. Begitu pula mereka yang melaksanakan haji. Karena tidak mungkin selain bulan Dzulhijjah mereka akan menunaikan ibadah tersebut. Sehingga terkumpulnya sekian banyak amalan-amalan saleh terkhusus pada 10 hari pertama itu menjadi alasan besar kenapa seorang dianjurkan bahkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan amalan saleh pada hari-hari tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, di antara amalan yang dijelaskan dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah ibadatus siyam, berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah secara khusus, dan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam pernah berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke 9 Dzulhijjah secara berurutan. Boleh apa tidak? Silakan. Tidak ada yang melarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, "Ma min ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih baik, lebih dicintai, ahabbu ilallah. Seorang yang melakukan amalan soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukannya pada saat 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Setiap hari dia mau bersedekah, silakan. Setiap hari dia mau mengerjakan amalan-amalan ketaatan apapun, termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Ternukil di dalam sebuah riwayat yang datang dari hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hadhil ashrah." Adalah Nabi alaihi salatu wasallam pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini beliau berpuasa 10 hari berturut-turut. Yang dimaksudkan oleh Hafsah adalah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke 9. Kenapa tidak 10? Karena 10 Idul Adha diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang berpuasa pada hari Id. Yaumul aklin wa syurbin, hari-hari seorang diizinkan, dipersilahkan oleh Allah untuk makan dan minum, menikmati karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka 1 sampai 9 Dzulhijjah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan amalan berpuasa. Datang riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha menafikan apa yang telah disebutkan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasum hadhil ashar." Adalah Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidaklah melakukan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Jadi ada dua keadaan. Dua-duanya adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita terbaik dan masuk ke dalam deretan ummahatul mukminin yang wajib untuk kita muliakan. Dan begitu pula masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini bukan sekedar sahabat, keluarga Nabi. Mereka adalah istri-istri beliau sekaligus sahabiah yang mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka sekaligus ini meluruskan atau mengkritisi beberapa pihak atau beberapa dai yang hari-hari ini mulai lancang mengeluarkan pernyataan-pernyataan, statement-statement yang memojokkan, atau kalau tidak dikatakan sebagai memojokkan adalah menggunakan bahasa-bahasa gaul, menggunakan bahasa-bahasa kekinian dan ditujukan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah disebut sebagai traveler. Kemudian Hafsah disebut sebagai apalagi, tujuan-tujuan yang katanya untuk memudahkan pemahaman. Dan dia membawa hadis, hadithun nasa bima ya'rifun. Dai yang seperti ini, dai yang katanya dai gaul, dai masa kini, Mereka membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang masuk kepada akal-akal mereka. Ketika seorang tadi berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala di halayak mahasiswa, di kalangan-kalangan mahasiswa yang notabene-nya adalah anak-anak muda, memakai bahasa-bahasa kekinian seperti itu. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Dia bagi lagi bahwasanya istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam ada dua geng, kata dia. Ada geng tua, ada geng muda. Kemudian disebutkan perinciannya, geng tua dipimpin oleh ini dan itu, geng tua dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang tidak pantas kita mendengarkan yang katanya dari seorang dai, yang katanya dari seorang lulusan Mesir. Karena kita harus beradab dengan ummahatul mukminin, wanita-wanita terbaik, wanita-wanita ahlul jannah. Janganlah kita menginginkan masyarakat mengenal dakwah kita, masyarakat mengenal kajian-kajian kita dengan menjadikan mereka sebagai korban. Mereka ini orang-orang mulia. Jangan kita jadikan mereka bahan candaan. Jangan kita jadikan mereka adalah bahan tertawaan. Maka yang demikian adalah sesuatu yang tidak beradab kepada ummahat al-mu'minin. Maka kita sampaikan kepada da'i tersebut, ittaqullah fi nafsak. Ittaqillah fi nafsak. Bertakwalah pada Allah, karena engkau telah menyuarakan satu kebatilan yang tidak pernah disuarakan oleh para immatus salaf, terlebih ketika para ulama telah memperingatkan dari mencela istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah fi nafsak. Ketika terjadi dua periwayatan yang berbeda antara Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Baqiyatus Salaf. Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk dari deretan ulama al-kibar yang masih hidup di zaman sekarang, yang bermukim di kota Riyadh, ibu kota dari Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Dan wejangan-wejangan beliau, nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan beliau adalah ilmu syar'i yang harus kita pegang. Dan apa yang ada dari beliau, syarah karya-karya ilmiah dan yang seterusnya, adalah karya-karya yang sangat banyak. Di antaranya beliau menggabungkan bagaimana dua riwayat ini bisa kita gabungkan dan tidak ada sesuatu yang berlawanan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah adalah dua orang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya mereka memiliki satu pernyataan yang sama. Tapi nyatanya ini berbeda. Maka bisa digabungkan dan bisa dikompromikan. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Disebutkan oleh beliau dalam salah satu fatwanya, ketika yang menyebutkan riwayat Aisyah, kata Syekh Al-Fauzan, hadza nafyun. Riwayat dari Aisyah ini adalah sebuah penafian. Karena beliau radhiyallahu anha mengatakan itu bukanlah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Wa Hafsah itsbatun. Sementara Hafsah meriwayatkan itsbat, menetapkan, na'am, Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa. Bahkan bukan hanya hari ke-9-nya saja, yaitu pada hari Arafah, akan tetapi seluruh dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Hadithuha fihi itsbat. Hadis Hafsah terdapat itsbat di dalamnya, menetapkan bahwasanya Nabi berpuasa. Wal muthbitu muqaddam 'ala an-nafi, dan seorang yang menetapkan, na'am, Nabi berpuasa, ini dalam sebuah kaidah disebutkan al muthbitu muqaddam 'ala an-nafi. Seorang yang menetapkan harus lebih didahulukan perkataannya. Harus lebih diperhatikan ucapannya dibandingkan seorang yang menafikan bahwasanya Nabi tidak berpuasa. Tapi di sana ada yang menetapkan Nabi berpuasa. Nah, kalau terjadi dua hal ini, maka yang harus didahulukan adalah mereka yang menetapkan. Kenapa? Fa Hafsatu athbatat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum wa Aisyah nafat wa hadha fi hudud ilmiha. Kenapa Aisyah menafikan Nabi tidak berpuasa? Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui ketika Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa. Bisa jadi 1 sampai 9 Dzulhijjah Nabi alaihi salatu wasallam sedang berada di rumah Hafsah di siang harinya, berpuasa, tidak makan, tidak minum. Malam harinya baru berkunjung ke rumah Aisyah, makan dan minum. Sehingga diambillah sebuah kesimpulan oleh Aisyah, Nabi tidak berpuasa. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lain masih ada. Intinya adalah apa yang disebutkan oleh Hafsah dan disebutkan oleh Aisyah, dua-duanya perkataan hak. Tidak ada ucapan yang batil dari kedua-duanya. Dua-duanya benar, meriwayatkan sesuai dengan apa yang diketahui oleh mereka. Hafsah mengisbatkan, menetapkan. Artinya Hafsah bukan seorang yang berdusta. Nabi tidak berpuasa lantas beliau menukilkan Nabi berpuasa. La, ini wanita ahlul jannah loh. Wanita ahli surga. Tidak mungkin mereka atau ummahatul mu'minin secara umum dan tidak mungkin Hafsah secara khusus berdusta kepada umat ini. Maka apa yang dijelaskan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha adalah sesuatu yang harus kita kedepankan. Maka kesimpulannya, Aisyah pun tidak berdusta, begitu pula Hafsah. Digabungkannya bagaimana? Nabi SAW berpuasa. Kenapa Aisyah menafikan dan menganggap tidak berpuasa? Karena beliau tidak mengetahui. Karena Aisyah tidak mengetahui Nabi SAW sedang berpuasa. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, fatakunu Hafsah alimat syai'an lam ta'lamhu Aisyah. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, Hafsah lebih mengetahui, lebih mengilmui apa yang dilakukan, amalan-amalan salih yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, lam ta'lamhu Aisyah, yang tidak diketahui hal tersebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kesimpulannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan amalan-amalan saleh yang banyak terlebih pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, dan salah satu amalan yang beliau kerjakan adalah berpuasa. Dan keutamaan berpuasa sudah kita ketahui bersama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya bahwasanya puasa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian masuk pula ke dalam keumuman hadis Nabi, innamay yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka orang-orang yang sabar, orang puasa harus sabar, menahan lapar, menahan dahaga dan yang seterusnya. Mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa adanya batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang bisa kita jadikan sebagai muqaddimah pada pagi hari ini, yang insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dalam Al-Adabul Mufrad, dalam bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, babu birril aqrabi fal aqrab, bab yang berkaitan dengan seseorang harus berbuat baik, seseorang harus menyambung tali silaturahminya, al aqrab fal aqrab, kepada orang-orang yang dekat, kemudian yang seterusnya, yang paling dekat ayah dan ibunya, terus kepada paman dan bibinya, terus kepada saudari-saudarinya, dan yang seterusnya akan insyaallah kita jelaskan sesuai dengan hadis yang akan kita nukilkan. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi anil Miqdam ibni Ma'di Karib. Sahabat yang mulia yang bernama Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, ibnu Amr ibnu Yazid. Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, ibnu Amr ibnu Yazid Al-Kindi. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menukilkan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 40 hadis yang menunjukkan beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah masuk ke dalam deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu wa ardhah wafat pada tahun ke-87 Hijriah. Beliau wafat di sebuah kota yang bernama Hims. Sebuah kota yang bernama Hims. Yang mana Hims ini adalah sebuah kota yang ada di negara Suria. Jadi beliau wafat di negara Suria. Yang mana pada saat itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wafat pada umur ke-91. Wafat pada umur ke-91. Dan kehidupan dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dimulai dengan keimanan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau alaihi salatu wasallam wafat, yakni Nabi alaihi salatu wasallam wafat, masih hiduplah Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib sampai kepada khilafah kepemimpinan Abdul Malik Ibnu Marwan. Jadi setelah Rasul meninggal, diganti oleh Abu Bakar, diganti oleh Umar, diganti oleh Uthman, diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ardhahum, diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, terus sampai kepada kepemimpinan Abdul Malik atau khilafah Abdul Malik Ibn Marwan, sampai kepada khilafah Abdul Malik Ibn Marwan. Disitulah sahabat Miqdam Ibnu Ma'di Karib wafat di negara Suriah tersebut. Berkata Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, annahu sami'a Rasulullah. Beliau pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innallaha yusikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian. Perhatikan, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Azza wa Jalla memberikan wasiatnya, artinya adalah perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang sangat penting, baik bagi kehidupan manusia di dunia ataukah nanti di akhirah. Contoh wasiat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui bersama apa? Ketika Allah Azza wa Jalla mewasiatkan seluruh hamba-hambanya untuk bertakwa. Karena ketakwaan itu adalah modal besar untuk seorang bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan hadis ini kita akan mendapati wasiat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap remeh. Jangan kita pandang sebelah mata apa yang menjadi wasiat-wasiat Ar-Rasul, wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yusikum. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian bi ummahatikum, untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Thumma yusikum bi abaikum. Atau thumma yusikum bi ummahatikum. Dua kali lafaz ini terulang dalam riwayat Imam Bukhari ini. Innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum. Allah Azza wa Jalla mewasiatkan agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Azza wa Jalla yusikum, memberikan wasiat kepada kalian bi abaikum, agar bisa berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kemudian yang keempat adalah agar kalian berbuat baik kepada kerabat-kerabat terdekat. Jadi ada empat wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Dua kali lafaz ini terulang. Berarti wasiat dari Allah dua kali terulang agar kita berbuat baik dengan ibu-ibu kita. Kenapa? Karena memang para ummahat, para nisa memiliki kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan mereka dari awal, sudah dari mengandung sang anak selama 9 bulan berat, kemudian harus melahirkan setelah itu tidak berhenti sampai di situ, masih lagi menyusui selama 2 tahun tidak berhenti sampai di situ, masih lagi mentarbiah mendidik anaknya sampai dewasa, belum lagi cukup sampai di situ, masih terus memperhatikan anak-anaknya. Maka peran para ibu, peran para ummahat, peran para nisa di rumah tangga adalah peran yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji keluarga-keluarga atau para istri-istri beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Ini pujian kepada ahlul bait. Pujian kepada mereka yang berada di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum li ahlih, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Perhatikan lafaz Nabi alaihi salatu wasallam. Khairukum khairukum li ahli, yang paling baik di tengah-tengah kalian, yang paling baik di antara kaum muslimin yang ada ini, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khairukum li ahli. Mereka yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah seorang yang paling baik dengan keluargaku. Ada dua bagian lafaz dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lafaz yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Artinya apa? Al-ahl, keluarga, para istri adalah orang yang paling pantas untuk kita berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada isyarah latifah. Ada isyarat yang sangat halus dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa perjuangannya. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi secara global, dari awal kehamilan sampai mendidik anak tersebut menjadi dewasa, bahkan mungkin ketika anaknya pun telah menikah, mereka memiliki cucu, tetap akan diperhatikan. Ini luar biasa peran ummahat, peran-peran ibu. Oleh karenanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung menganjurkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Jangan disakiti. Para ummahat, para ibu, jangan dipukul. Jangan dicaci maki. Semuanya telah diatur oleh Islam dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka, lihatlah pengorbanan-pengorbanan mereka yang luar biasa. Jadikanlah itu sebagai satu tolak ukur. Bagaimana mereka bisa sabar mendidik, bagaimana mereka bisa sabar tidak tidur malam, bagaimana mereka bisa sabar ini dan itu, terus pengorbanan demi pengorbanan. Bahkan ketika melahirkan, ada yang sampai wafat mengorbankan nyawanya sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang kedua adalah aku, wa ana khairukum. Aku adalah orang-orang yang paling baik di antara kalian, di ahli, bagi keluarga-keluargaku, bagi istri-istriku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah makhluk yang paling mulia, sehingga kita tidak merasa aneh, tidak merasa asing kenapa beliau adalah seorang yang paling baik dengan keluarga-keluarganya. Di antara keadaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhubungan dengan rumah tangga beliau, apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan ternukil pula dari Khadijah radhiyallahu taala anha dan ummahatul mukminin yang lainnya. Di antara apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika keluar dari rumah, beliau menjadi seorang rasul, utusan, melaksanakan tugasnya sebagai rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan al-haq, menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan yang seterusnya dari tugas seorang nabi dan rasul. Akan tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika sampai di rumah, beliau melaksanakan tugas sebagai seorang suami. Tugas seorang suami berbeda dengan tugas seorang nabi. Seorang nabi kaitannya adalah akhirah. Hubungannya adalah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat Islam ini bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Lepas dari kesyirikan, lepas dari Allat wal Uzza wal Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Keluar dari itu semua. Ini tugas nabi di luar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah di luar rumah, betul-betul memanfaatkan dakwah. Bagaimana beliau melakukan dakwah ila tauhid untuk mereka semua mentauhidkan Allah pada saat di kota Mekah selama 13 tahun full. 13 tahun sempurna hanya untuk tauhid, tauhid dan tauhid. Nanti ketika beliau sudah berhijrah ke kota Al-Madinah, setelah itu selama 10 tahun baru beliau masuk kepada perkara-perkara fikih, perkara-perkara furu'iyah yang berkaitan dengan amalan-amalan seseorang, haji dan yang seterusnya, sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah menjadi seorang nabi dan rasul. Akan tapi pada saat beliau di dalam rumah melaksanakan tugas sebagai seorang suami. Bahkan ternukil dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lah yang membantu pekerjaan-pekerjaan rumah istri-istri beliau. Pekerjaan rumah bukan hanya tugas wajib bagi para ummahat. Kita sebagai seorang rijal, yang pastinya kita adalah qawwam, pemimpin di rumah tangga tersebut, Akan tetapi bukan artinya pemimpin garang terus 24 jam tidak pernah senyum, merintah-merintah dan merintah. La. Qawwam. Lihatlah Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana beliau telah mencontohkan qawwamnya beliau dalam memimpin 11 ummahatul mukminin dengan penuh candaan. Terkadang beliau melakukan lomba lari dengan beberapa istri-istri beliau. Perkara-perkara yang mubah tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini dalam rangka mentarbiyah, memberi pendidikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ternukil dari beliau marah kepada para istrinya. Dan ini bukan satu hal yang tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kalau yang namanya kehidupan rumah tangga pasti ada cekcok, pasti ada kericuhan sedikit, besar, kecil dan yang seterusnya, biasa. Ini sunnatullah. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindarkan. Pasti dan pasti ada. Tinggal sikap kita sekarang bagaimana kita menghadapi perkara-perkara tersebut, perselisihan-perselisihan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dianggap oleh para ummahat, oleh para nisa, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam terus tertawa di hadapan para istrinya, terus merayu para istrinya, terus menyampaikan kebaikan-kebaikan. La. Nabi alaihi salatu wasallam 30 hari 30 malam, dalam riwayat lain 40 hari 40 malam tidak menegur istri-istri beliau, ummahatul mukminin. Semuanya dihajar, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Marah. Nabi alaihi salatu wasallam manusia biasa. Innama ana bashar. Aku ini manusia biasa, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Menunjukkan hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam manusia biasa, yang bisa marah, yang bisa rela, yang bisa senang, yang bisa sedih dan yang seterusnya. Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang pribadi yang bisa merasakan amarah sampai puncaknya meninggalkan istri-istri beliau, menghajar. Ini pendidikan agar para ummahat al-mu'minin bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ummahatul mu'minin melihat dengan kasat mata mereka, oh ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah kepada kita. Apa tarbiyahnya? Agar kita terus berbuat seperti ini, dan seperti ini. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tidak membantah seorang suami, tidak membantah Rasul, tidak seperti ini, dan yang seterusnya. Pelajaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau ada perselisihan, jangan langsung dipukul, dinasehati dulu, diingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, maka diingatkan yang kedua kalinya. Tidak bisa diingatkan yang kedua kalinya, ketiga kalinya, tidak bisa, hajar. Tinggalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap telah menjelaskan bagaimana kehidupan rumah tangga sesuai dengan mahligai rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada peran para ibu, peran ummahat adalah peran-peran yang luar biasa, yang mereka adalah ujung tombak ketika mentarbiyah keturunan-keturunan kita. Kita akan sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah. Kita akan sibuk di luar rumah untuk memberikan atap kepada mereka, tempat tinggal, dan yang seterusnya. Maka yang di dalam rumahlah para ummahat memiliki peran besar untuk mentarbiyah putra-putrinya agar bisa berada di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diulangi. Maka seorang anak kepada sang ibu, jangan membantah. Apa kata ibu? Lakukan. Selama perbuatan yang atau selama nasihat yang dikeluarkan oleh sang ibu tersebut adalah berkaitan dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, kerjakanlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang anak harus mematuhi dan berbuat baik kepada ummahat, kepada para ibunya. Karena apa yang dilakukan oleh seorang ibu, yang diperintahkan, yang dinasehati dan yang seterusnya, tidaklah keluar kecuali mereka menginginkan kebaikan. Sekali lagi, kepada para anak, kepada para abna, kalau yang diperintahkan, yang dinasehatkan oleh para ibu tersebut adalah berkaitan dengan ketaatan. Kalau sebaliknya, tidak bisa kita taati. Contoh kecil, yang namanya ummahat, yang namanya para ibu, adalah wanita biasa. Dan hukum asal dari seorang wanita adalah mereka akan terbawa dengan perasaannya. Ini sudah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Mereka adalah orang-orang yang sensitif. Maka ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ribuan kebaikan hilang. Ketika kita melakukan sebuah kedustaan, ribuan kejujuran hilang. Ini tabiat dasar dari para wanita, dari para ibu, dari para ummahat, an-nisa. Karena perasaan inilah, sebagian dari mereka terkadang, ini kita berbicara tentang tarbiyah, kepada anak-anaknya, inginnya mentarbiyah, anak-anak ini rajin sholat, anak-anak ini berada di atas tariqus salaf, anak-anak ini mengikuti kajian-kajian, dan yang seterusnya. Tiba waktu sholat subuh secara berjamaah, mereka wanita biasa, melihat sang anak tersayangnya sedang tertidur pulas. Dibangunkan tidak, dibangunkan tidak, berkecamuk perasaan seorang ibu. Dibangunkan kasihan, masih ngantuk. Kalau tidak dibangunkan, nanti sholatnya tidak berjamaah, sholat subuhnya. Maka perasaannya berkecamuk. Akhirnya, karena perasaan yang lebih dikedepankan, akhirnya dia memiliki ijtihad, memiliki kesimpulan untuk, ya sudah, dibiarkan saja. Nanti sholat subuhnya biar aja sendiri di rumah. Ini kesalahan. Kesalahan dalam bertarbiyah. Kesalahan dalam mentarbiyah seorang anak. Terlebih seorang putra. Kita tidak boleh mengedepankan perasaan. Kalau memang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada di hadapan kita, ambil walaupun tidak sesuai dengan perasaan kita. Inilah agama Allah. Perasaan kita, bagian bawah dari khuf, bagian bawah dari sepatu atau kaus kaki dan yang semisalnya adalah sesuatu yang kotor. Maka ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap di bagian atas. Kalau kita main perasaan, main logika, maka yang lebih pantas adalah bagian bawah. Agama Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ikhwasi fillah ya ra'akumullah, tidak berhubungan dengan perasaan dan logika. Biarkan logika menyelisihi syariat Allah. Biarkan perasaan menyelisihi syariat Allah. Perasaan seorang ibu kasihan melihat anak tersebut bangun di subuh hari. Biarkan. Anak tersebut butuh pendidikan. Bagaimana anak tersebut akan bisa menjadi seorang yang kuat, menjadi penerus bagi tongkat estafet da'watus salafiyah. Kita membutuhkan rijal, membutuhkan orang-orang yang kuat dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang lemah. Tidak mau salat, malas ini, malas itu dan enggak. Yang kita butuhkan adalah aqwiya. Orang-orang yang kuat. Maka tinggalkanlah perasaan itu wahai para ummahat, wahai para nisa, wahai para ibu, bangunkan anak Anda. Bangunkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Berangkat ke masjid, biarkan dia bersama abinya, biarkan dia bersama ayahnya untuk berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menggambarkan kepada kita bahwasanya peran ibu adalah peran yang luar biasa. Karena kalau ibu sudah mengatakan enggak usah dibangunkan, biasanya sang ayah nurut, ya sudah enggak usah dibangunkan. Biasanya. Kecuali memang benar-benar qawamnya seorang ayah, enggak, saya harus membangunkan. Nah, ini baru seorang yang rajul, seorang yang benar-benar memimpin rumah tangganya. Maka dua wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh lisan Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha yusikum bi ummahatikum. Maka seorang anak ketika dibangunkan oleh ibunya, jangan sampai membantah. Turuti apa kata ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berwasiat. Begitu pula kita yang sudah dewasa, yang sudah besar, ibu-ibu kita walhamdulillah masih hidup. Jangan sampai kita menjadi sebab air-air mata mereka menetes karena merasa tidak dihargai, karena merasa tidak diperhatikan, karena sekian banyak sebab berbeda antara satu dengan orang tua yang lainnya. Kita yang dewasa yang memiliki ibu yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada mereka, jaga ibu-ibu kita. Silaturrahim harus benar-benar kita amalkan. Kita jauh posisinya, sekian jam perjalanan darat dan yang seterusnya. Walhamdulillah zaman sekarang ada telepon, mudah itu mengangkat telepon kemudian langsung menelpon beliau-beliau, menanyakan kabar paling tidaknya, perlihatkan mereka putri, cucu-cucunya, dan yang seterusnya. Maka wasiat ini berlaku umum kepada anak-anak kecil, begitu pula orang-orang dewasa yang mereka masih memiliki ibu-ibu. Thumma yusikum, kemudian wasiat yang ketiga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla mewasiatkan pula kepada kalian bi abaikum, kepada ayah-ayah kalian, jangan membantah, jangan membangkang, berbuat baiklah. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa wejangan, apa nasihat, apa arahan dari sang ayah kepada kita selaku putra beliau, selaku anak beliau? Jalankanlah. Kembali pada perkara yang telah kita sebutkan tadi, di atas ketaatan. Karena agama Allah Subhanahu wa taala harus ala ra'si wal ain, harus ada di atas kepala kita. Ketika ada perintah yang menyelisih perintah Allah, perasaan kita mengatakan ini ayah kita, aku sayang kepada dia. Korbankan perasaan tadi. Karena agama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang teguh. Karena Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaatnya, yang bisa memberikan kemudaratannya kepada kita. Bukan ayah kita, bukan ibu kita. Maka kalau sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu yang merupakan satu kewajiban bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian kata Nabi SAW pada wasiat yang terakhir, Thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik pada kerabat-kerabat terdekat kalian. Kerabat-kerabat terdekat dari kalangan paman dan bibi, atau dari kalangan saudara-saudari, dari kalangan tante dan paman, dan yang seterusnya. Kerabat-kerabat yang memiliki hubungan silaturahim. Ini berada pada posisi yang ketiga, setelah ibu kita, kemudian ayah kita, kemudian kerabat-kerabat yang terdekat. Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi alaihi rahmatullah menjelaskan dalam syarahnya ketika beliau menjelaskan hadis ini. Dalam penjelasan beliau disebutkan, seorang anak apabila mendapatkan taufik, seorang anak apabila mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sarabaran bi ummihi, dia akan menjadi seorang anak yang benar-benar berbakti, yang benar-benar berbuat baik kepada ibunya ketika Allah memberikan taufik pada dia, memberikan inayahnya, pertolongannya, hidayahnya, petunjuknya kepada anak tersebut. Artinya apa? Mafhumul mukhalafah, ketika seorang anak jauh dari rahmat Allah, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayah, petunjuk, maka dia tidak akan menjadi seorang yang berbakti pada ibunya, pada ayahnya, dan kerabat-kerabat terdekatnya. Maka salah satu sebab terbesar bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita adalah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku barran liwalidai, orang yang berbakti untuk kedua orang tuaku. Doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong. Karena kalau kita berusaha tanpa ada taufik, tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu. Di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam yang disampaikan sering sekali oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, dimunajatkan setiap pagi dan sore hari, termasuk azkar as-sabah wal masa. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan diriku ini untuk mengandalkan, bisa beramal. Wala takilni, jangan sandarkan perkara itu untuk diriku atau kepada diriku. Walau tarfata ain, walaupun hanya satu kejap mata. Sekejap mata saja, jangan sampai urusan-urusan itu dinisbahkan, disandarkan kepada kita. Tidak akan mampu kita. Setiap urusan, setiap amalan soleh, ketika kita bisa mengerjakannya, ada peran besar dari Allah Subhanahu wa taala di sana, secara sadar ataukah tidak kita sadari. Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik, memberikan rahmatnya kepada kita. Kita mampu berwudu, kita mampu berjalan untuk menuju masjid, melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat isya. Bukan karena kita. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, la takilni, jangan sandarkan urusan-urusanku padaku ya Allah. Biarkan engkau saja, ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Bantu. Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku. Ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadati. Untuk berzikir, bersyukur dan memperbanyak amalan-amalan soleh. A'inni, minta tolong ya Allah. Oleh karenanya khawati fillah ya ra'akumullah, ketika kita melakukan amalan soleh yang namanya albirru lil walidain, berbakti kepada kedua orang tua, jangan mengandalkan handphone-handphone canggih yang kita miliki. Jangan mengandalkan mobil megah, mobil mewah yang kita miliki. Jangan mengandalkan rumah megah yang kita miliki. Rumah megah silahkan tempati ayah dan ibuku. Mobil mewah silahkan pakai wahai ayah dan ibuku. Handphone yang canggih, smartphone, setiap waktu kita menelpon. Bukan itu. Berapa banyak orang yang punya smartphone, berapa banyak orang yang punya mobil mewah, berapa banyak orang yang punya rumah-rumah megah. Dia menjadi seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak dia anggap ibunya sebagai sang ibu. Tidak dia anggap ayahnya sebagai sang ayah. Tidak dia anggap kerabat-kerabatnya sebagai orang-orang terdekatnya. Nanti ketika sudah jatuh miskin, sudah jatuh kepada kefakiran, baru dia ingat, ya Allah ayahku, ya Allah ibuku. Terlambat. Maka dijelaskan oleh Syekh Zaid, yang paling penting adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taufik itu seorang akan menjadi barran bi ummihi. Menjadi seorang yang berbakti pada ibunya. Disebutkan oleh beliau beberapa cara, bil kalimati thayyibah. Dengan ucapan-ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang baik yang kita sampaikan kepada ibu-ibu kita, para ummahat, wa bit ta'lim, atau mungkin dengan cara mengajarkan mereka. Kalau mereka orang yang belum bisa berwudu, dengan cara yang benar ajarkan kepada mereka perlahan-perlahan. Kalau mereka belum bisa mengerjakan sholat, perlahan-lahan. Mereka belum bisa melafadzkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melafadzkan Al-Qur'anul Karim dengan benar, perlahan-lahan ajarkan bita'lim. Ini bentuk rasa bakti seorang anak kepada ibunya. Wabil khidmati la siyama indal hajah. Cara yang lain adalah membantu mereka, apalagi mereka membutuhkan bantuan-bantuan kita. Selama kita mampu, selama kita memiliki waktu luang, datang dan jawab panggilan-panggilan mereka. Faqad takabbarul um. Seorang ibu itu mungkin sudah renta usianya. Fatu'jiz an qada'i hajatiha. Ketika dia sudah tua, tidak mampu lagi mengerjakan apa yang dia butuhkan. Fayarul ibnu dzakaran wa untha al-jamil alladhi qaddamathu wa sanna'athu fil waqti alladhi la yastati'. Maka ketika seperti ini, seorang ibu sudah tua renta, tidak mampu lagi menunaikan hajat-hajatnya, seorang anak harus menjadi seorang yang cerdas, melihat kembali pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan oleh sang ibu. Pengorbanan yang luar biasa, mempertaruhkan nyawanya. Maka ketika seorang anak yang cerdas tersebut telah mengetahui pengorbanan sang ibu, inilah waktu untuk membalas budi, membalas kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Begitu pula ayah, pengorbanan-pengorbanan mereka pun besar. Tidak ada seorang anak kecuali pasti ada sang ayah, karena ini adalah fitrah Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang anak pun tidak boleh memandang remeh perintah-perintah atau wasiat-wasiat atau arahan-arahan sang ayah. Maka dia harus menjadi seorang anak yang baran berbakti bil ummi wal ab, kepada ibu dan kepada ayahnya. Ingatlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhati al walidain. Keridaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala pun ada pada kemurkaan kedua orang tua. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian Syekh Zaid hafizahullah wa ra'ah atau alaihi rahmatullah menyebutkan di akhir syarahnya, di akhir penjelasannya, dalam melafadzkan atau dalam menjelaskan lafadz thummal aqrab fal aqrab. kita berbakti, berbuat baik dengan kerabat-kerabat terdekat kita. Ai, maksudnya kata beliau, kadzalika yantaqilul birr. Rasa bakti seseorang pun harus berpindah ila aqrabi syakhsin. Kalau ayahnya atau ibunya pertama kali sudah dia berikan rasa bakti yang luar biasa, kepada ayahnya pun sudah. Maka harus ada giliran berpindah, yantaqilul birr ila aqrabi syakhs. Berpindah rasa bakti tersebut kepada kerabat terdekatnya. Kalbirri bil abna, seperti seorang ayah, dia memiliki ibu, juga memiliki seorang anak. Maka dia harus berbuat baik pada anaknya. Paling tidaknya dia harus perhatikan anak-anaknya. Jangan sampai dia melalaikan anak-anak yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita kepada anak-anak haruslah memperhatikan, jangan acuh tak acuh, jangan cuek. Kita harus peduli dengan mereka. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam mendapati seorang di masa jahiliyah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mencium kening seorang anak kecil, maka orang tersebut merasa aneh. Ya Rasulullah, engkau mencium dahi seorang anak kecil. Dia aneh, kok bisa Nabi alaihi salatu wasallam mencium dahi seorang anak? Maka Nabi alaihi salatu wasallam kembali bertanya kepada dia, lantas kenapa? Kalau ada seorang yang mencium dahi anak kecil, menunjukkan rasa sayang. Maka dia mengatakan bahwasanya di zaman kami, yang di masa jahiliyah, tidak pernah kami mencium anak-anak kami. Ini seorang ayah. Yang mana di masa jahiliyah, seorang anak akan melihat ayahnya seperti seorang yang sangat ditakuti, sangat garang. Seakan-akan seorang ayah itu tidak memiliki rahmah, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada putra-putranya atau putra-putrinya, semuanya. Maka Nabi SAW mengajarkan dengan datangnya Al-Islam, terhapus itu semua. Di antara sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini adalah, laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kami, malam yarham saghirona, barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil, walam yuakir kabirona, dan tidak menghormati orang-orang tua. Jadi anak-anak kecil harus disayangi. Anak-anak kita, putra-putri kita disayangi, dicium bahagian dahinya, bahagian keningnya, atau bahkan punggung tangannya, silakan, enggak ada masalah. Maka itu merupakan salah satu bentuk bir, salah satu bentuk rasa bakti, perbuatan baik kita kepada mereka. Tsummal birru bil ikhwah. Kemudian setelah ayah kita telah kita berikan rasa bakti, ibu kita, anak-anak kita sudah, berikan rasa bakti tersebut kepada saudara-saudara kita. Kita bukan hanya menelpon ibu, menelpon ayah, berbuat baik pada anak-anak kita, memberikan apa yang dia butuhkan. Saudara-saudara kita pun jangan kita lupakan. Ada kakak kita, ada adik kita, dan yang seterusnya. Itu yang harus kita perhatikan pula. Thumma bil a'mam, kemudian berbuat baiklah kepada paman. Wal birru bil akhwal, ataukah kepada bibi, dan yang seterusnya. Dhukuran wa inathan, apakah mereka laki-laki ataukah perempuan. Syahidnya, intinya adalah perbuatan baik tersebut yang pertama kali kepada sang ibu, kemudian sang ayah, kemudian berpindah kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dari kalangan kerabat. Walaupun mungkin jarak kita jauh dengan mereka, maka hubungan kerabat, hubungan darah adalah satu sebab ketika seseorang dituntut untuk melakukan kebaikan. Wallahu ta'alamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab pada kesempatan hari ini. Ada pengumuman dari humas? Afwan, ana mau tanya, anak ana umur 7 tahun tetapi anak selalu membantah kata ibunya. Ana sering menasihati tetapi tidak pernah didengar, mungkin seperti besi. Apa yang harus ana lakukan? Apa pantas ana memukulnya? Jazakumullahu khair. Amin wa iyyakum. Ketika seorang anak yang berumur 7 tahun tadi tidak mendengarkan nasihat-nasihat ibunya, yang pertama kali dilakukan adalah seorang ayah wajib menanamkan pendidikan-pendidikan Islam kepada anak tersebut. Sibukkan anak tersebut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan anak tersebut dengan amalan-amalan soleh. Diajak ke masjid, diajarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, diberikan hafalan-hafalan dan yang seterusnya. Kalau ternyata umur 7 tahun dia seorang yang hafidh Qur'an, tapi ternyata tetap membantah kedua orang tuanya, sampaikan kepada dia, bisa jadi hafalan kamu ini adalah hafalan yang akan membinasakan kamu nanti di akhir. Takutkan, beri dia rasa takut, at-takhwif, dengan perkara-perkara an-nar, perkara-perkara akhirat. Maka selama tidak ada hajat, tidak perlu untuk dipukul, maka anak pribadi menyarankan untuk jangan dipukul. Tapi kalau sudah pada tingkatan nasihat terus setahun dua tahun tidak pernah mendengar ibunya, setahun dua tahun terus membantah, perlu untuk mendidik dengan cara dipukul dengan pukulan yang tidak sampai membekas. Memukul kalau bahasa syar'i adalah memukul dengan pukulan yang mendidik. Afwan, mohon penjelasan kapan bertakbir di bulan Dzulhijjah dan waktu-waktu bertakbir dan jenis takbirnya. Apabila kita hendak berkurban, apakah niat yang lebih utama dilakukan di bulan Dzulhijjah ataukah tidak mengapa meniatkan berkurban di bulan sebelumnya? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallah. Yang berkaitan dengan pertama, permasalahan takbir, insyaallah taala akan datang penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya, Ahad depan pada mukaddimah. Saya meniatkan untuk membahas perkara takbir yang insyaallah taala akan kita bahas pada pekan depan. Adapun yang berkaitan dengan niat berkurban, maka dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini tidak mengapa dan tidak menjadi syarat niat tersebut harus ketika masuk bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sudah termasuk berdosa apabila kami meninggalkan orang tua selama bertahun-tahun dengan tujuan menuntut ilmu syar'i? Akan tetapi orang tua kami masih awam, masih melakukan bid'ah. Apa hukumnya memakai? Oh, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, apakah sudah termasuk berdosa? Pernah dan sering kita sebutkan pada perkara-perkara yang lalu atau pembahasan-pembahasan yang lalu bahwasanya birrul walidain itu tidak harus dengan adanya kita di sisi mereka. Ketika kita jauh, bahkan ketika mereka telah wafat, birrul walidain tidak terputus. Masih bisa untuk terus kita kerjakan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan hidayah kepada ibuku ya Allah, berikan hidayah kepada ayahku dan yang seterusnya. Dari doa-doa saleh yang bisa dilakukan oleh seseorang ditujukan kepada ibunya ataukah ayahnya. Maka kalau masih awam, doakan mereka bisa mentauhidkan Allah. Kalau masih melakukan kebid'ahan, doakan mereka agar bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah dan mengenal sunnah Nabi SAW yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak menjadi batasan kita melakukan bakti kepada kedua orang tua harus berada di sampingnya. Berapa banyak orang yang berada di sisi kedua orang tuanya, bahkan satu atap dengan kedua orang tuanya, tapi menjadi anak yang durhaka. Berapa banyak? Apa hukumnya memakai obat penumbuh jenggot? Ahsannya ditinggalkan. Biarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, itulah yang menjadi ketetapan Allah yang tidak akan keluar dari kesempurnaan. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Apabila seorang anak belajar untuk menuntut ilmu syar'i dan seorang ibu sedang rentan membutuhkan sang anak, apa yang harus didahulukan? Apakah mondok menuntut ilmu syar'i atau berbakti untuk membantu sang ibu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kewajiban menuntut ilmu syar'i sudah kita ketahui bersama. Kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua pun telah kita ketahui bersama. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak ada saudara lain yang Anda miliki untuk bisa membantu sang ibu. Jadi hajat-hajat sang ibu tidak hanya kita selaku anaknya. Kita hubungi saudara-saudara kita yang masih memungkinkan untuk membantu itu semua kalau kita memang memiliki niat untuk tetap belajar ilmu syar'i. Kalau memang kita tetap memiliki niat untuk belajar ilmu syar'i dan tetap niat berbakti kepada kedua orang tua, seperti yang saya isyaratkan tadi, tidak harus berbakti itu di sisi mereka. Dari jauh pun kita bisa berbakti. Tapi kalau hubungannya dengan perkara-perkara yang harus kita turun di tengah-tengah mereka, misalkan mereka adalah orang yang telah lumpuh, yang tidak memiliki anak kecuali kita, kita adalah anak tunggalnya, maka yang seperti ini tentu keadaan kita berada di sisi mereka adalah sesuatu yang jauh lebih utama. Membantu mereka melakukan birrul walidain, dengan kata lain kita meninggalkan untuk belajar ilmu syar'i. Hakikatnya luar biasa, untuk belajar ilmu syar'i sekarang tidak harus di pondok pesantren. Antum berada di sisi orang tua antum, antum berada di sisi ayah dan ibu antum yang sedang membutuhkan tadi, yang sedang lumpuh tadi, bisa mendengarkan kajian-kajian bahkan masyayikh dari kota Al-Madinah, bahkan mendengarkan kajian asatidah yang sangat banyak sekarang medianya, majalah-majalah bertebaran. Alhamdulillah, audio-audio para asatidah juga bisa di download dari sekian banyak media. Maka timbanglah dengan timbangan-timbangan syar'i yang jauh daripada perasaan. Jangan terbawa perasaan. Sekali lagi, agama Allah tidak bisa disangkut pautkan dengan perasaan. Dan logika itu adalah dua hal yang sangat berlawanan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, kalau memang ada saudara yang bisa membantu orang tua, amalan thalabul ilmi adalah perkara yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat mulia. Bisa jadi seorang anak yang melaksanakan thalabul ilmi menjadi seorang yang berbakti dibandingkan seorang anak yang berada di sisi ibu tersebut. Bisa jadi karena dia melakukannya karena terpaksa, dan seorang anak ini luar biasa yang di pondok pesantren yang belajar ilmu syar'i terus mendoakan sesuai dengan ikhlas, ikhlas dan ikhlas, sementara yang di sana tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan, dan pertanyaan ini terulang, apa hukum memakai sendal ketika berada di dalam masjid? Di antara sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita, memakai sendal di masjid dalam kondisi keadaan masjid-masjid kaum muslimin mayoritasnya adalah berkarpet seperti ini. Ketika kita memiliki sendal khusus untuk dipakai di dalam masjid, artinya sendal hanya khusus dalam masjid, tidak pakai di luar, ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena yang dipakai oleh beliau adalah sendal yang di luar, yang dipakai ke dalam masjid. Dan harus diingat, kondisi masjid Nabi SAW beralaskan tanah, tidak karpet seperti ini, dan tidak berkeramik seperti ini. Dan ketika adanya keramik dan karpet, bukan artinya ini adalah sebuah kebid'ahan. Kalau seperti ini, kita masuk kepada madhabnya Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri, lihat, kalau yang pernah ke Sumatera sana mungkin pernah mendengar nama seorang yang bernama Abu Turab. Masjidnya katanya berlantai tanah, berlantai pasir, tidak di keramik, tidak di semen, dan lain seterusnya. Alasannya apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki masjid yang berkeramik. Silahkan kita tanya lagi ke dia. Lantas Anda, wahai Abu Turab, berangkat dari Yaman menuju Indonesia pakai apa? Pakai pesawat. Ada di zaman Nabi. Itulah pemikiran dan madhab Yahya Al-Hajuri yang jauh menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita telah mengetahui hal ini, maka kita harus memiliki hikmah di dalam berdakwah dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi kepada masyarakat kaum muslimin secara umum. Maka kesimpulannya, itu termasuk sunnan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan karena keberadaan kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Bahkan kalau kita mengerjakan sunnah tersebut terlebih di masjid-masjid awam muslimin, akan mendatangkan fitnah dan kemudaratan yang besar. Maka inilah yang harus ditinggalkan bagi mereka-mereka yang bersemangat dalam